Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dapat bertemu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di tempat yang mulia ini, dan insyaallah di pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian yang tertunda pada kitab Aisar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mad tabi'i pada kasrah. Jadi kasrah ini memanjangkan suara huruf yang sebelumnya, dan huruf-huruf tersebut sudah pasti adalah huruf yang diharokati dengan harokat kasrah, ya. Nah, adapun hari ini insyaallah kita masuk kepada pelajaran ke-42, yakni mad tabi'i pada dhammah. Mad tabi'i pada dhammah, yakni wawu yang terletak setelah huruf yang berdhammah. Maka suara dhammah itu dipanjangkan, ya. Sebagaimana huruf-huruf yang sebelumnya yang dipanjangkan dengan alif, juga huruf-huruf yang dipanjangkan dengan ia. Jadi kadar panjangnya sama dengan dua mad tabi'i pada fathah dan kasrah. Nah, baik, kita baca bersama-sama. U, u, tu, tu, qu, qu, nu, nu, nu, nu, du, du, du, du, u, u, u, u, dhamma, ya. Utiya, utiya, nudiya, nudiya, uhiya, uhiya, uqiba, uqiba, burika, burika, tamutu, tamuta, yaqumu, yaqumu, tasumu, tasumu, takunu, takunu, yadhuqu, yadhuqu, junubuha, junubuha, shuhumuha, shuhumuha, suhuliha, suhuliha, buyutana, buyutana, قطوفها غاوون آتوني بولوت قارون جالوت كالحون سامدون أوتينا نوحيها أوذينا طيب ini bedakan dhammah yang harus dibaca panjang dengan dhammah yang pendek ya. Yang dibaca panjang itu mesti di depannya ada waw. Abang Kiki utia utia nudia uhiya uqiba burika tamuta yakumu tasumu nakunu takunu yazuku junubuha shuhumuha suhuliha suhuliha buyutana kutufuha غاوون آتوني طالوت قارون جالوت كاحلون سامدون كالحون سامدون Utina Nuhiha Udina Nah, terus Utia Nggak kelihatan Tinggalan bisa pas ya. Biasanya disiapin disapu. Selip. Utia Nudia Uhiya Uqiba Burika Tamuta Yakumu Tasumu Takunu Yazuku Junubuha Suhumuha Suhuliha Uyutana Kutubuha Gowuna Gowuna Atuni Toluta Oruna Jaluta Kalihuna Samituna. Awas yang panjang ya. Samituna. Nah. Utina. Nuhiha. Udina. Terus. Utia. Nudia. Uhiya. Aukiba. Burika. Tamuta Yakumu Tasumu Takunu Yaduku junubuha syuhumuha suhuliha buyutana kutufuha bawuna atuni taluta koruna yaluta kalihuna kalihuna samiduna utina nuhiha udina uzi udina. Nah, terus utia nudia uhia udina burika samuta yakun tasun yakun takun yaduhu junubuha syuhumuha suhuliha suhuliha buyutana kutufuha gohuna katuni koluta koruna jaluta jalikuna samiduna utina utina nuhiya nuhiha udina sayyid utia sudah di sudah dulu baca bersama-sama utia utia terus nudia uhiya uqiba burika tamuta yakumu tasumu takumu yaduku junubuha syuhumuha suhuliha buyutana kutufuha rawuna atuni qaluta qaluna jaluta kalihuna samiduna utina nuhina udina. Sayyid, penulisan ini ya nanti ada kalanya waw ini seperti yang di bawah yang diikuti dengan alif, dan ini karena memang kalimatnya juga berbeda ya, tidak seperti kalimat-kalimat yang ditulis pada contoh-contoh di atas. Kebanyakan ini kalau dalam pecahan-pecahan kalimat dalam ilmu sharaf adalah kalimat-kalimat yang mengandung dhamir hum. Biasanya ditulis dalam mushaf itu dengan ditambahkan alif. Dan alif itu biasanya ada lingkaran kecil ya. Dan itu tidak menambah sedikit pun pengaruh ukuran mad. Nah, pada waw. Jadi sama saja bacaannya seperti itu, cuman penulisannya dalam Al-Qur'an begini. Kalau dalam penulisan bahasa Arabnya ketika kita belajar memecahkan kalimat dalam ilmu sharaf ya, seperti daraba daraba darabu, nah ini juga kadang terbawa alifnya itu ya. Misalkan daraba daraba darabu, nah alif ini dalam mushaf juga ditemukan, tapi dia di atasnya ada lingkaran kecil dan ini tidak menambah pengaruh ya pada suara mad untuk dhammah. Jadi sama seperti di atas. Kita baca fadaku wabala, fadaku wabala, waqalu malana, waqalu malana, fajasu khilala, fajasu khilala, fima kanu, fima kanu, luku azaba, luku azaba, tabu wa aqamu, tabu wa aqamu, walu'inu bima qalu, walu'inu bima qalu, wa qatalu wa qutilu, وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي جَاهَدُوا وَصَبَرُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا دخلوا على يوسف كانوا يسارعون. Ini sudah bercampur dengan fathah ya. Kadang nanti kita temukan dengan ya tetap yang panjangnya harus diperhatikan. Teruskan akhi. Fadaku wabala wabala faqalu malana fajasu khilala fajasu khilala fima kanu fima kanu Duku azaba tabu wa aqamu walu inu bima qalu wa qatalu wa qutilu. Ulangi. Wa qatalu wa qutilu. Nah. La taqulu ra'ina wa darusu ma fihi wa udu fi sabili jahadu wa sabaru la taqulu ra'ina dakhalu ala yusufa kanu yusari'una fajaku wabala waqalu malana fajasu ilala fima kanu duku azaba tabu wa aqamu wa lu'inu bima qalu wa qatalu wa qutilu la taqulu ra'ina wa darasu ma fihi wa udu fi sabili jahadu wa sabaru لا تقولوا رائنا رائنا دخلوا على يوسف كانوا يشارعون فداعوا وبالا فقالوا ما لنا فجاسوا هلالا فيما كانوا ذوقوا عذابا تابوا وأقاموا ولعنوا بما قالوا فقتلوا لا تقولوا رائنا ودرسوا ما فيه فأوذوا في سبيل جاهدوا وصبروا لا تقولوا رائنا تدخلوا على يوسف Terus. Fajaku wabala maqalu malana fajasu hilala fima kanu duku azabah tabu wa aqamu yu'inu bima qalu wa qatalu wa qutilu لا تقولوا راعنا ودرسوا ما فيه وأوذوا في سبيله جاهدوا وصبروا لا تقولوا راعنا دخلوا على يوسف كانوا يسارعون فجاءوا وبالا وقالوا ما لنا فجاسوا خلالا فيما كانوا سوقوا عذابا تابوا وأقاموا ولعنوا بما قالوا وقاتلوا وقتلوا لا تقولوا راعنا ودرسوا ما فيه وأوذوا في سبيلي جاهدوا وصبروا لا تقولوا راعنا دخلوا على يوسف Baca bersama-sama. Fadaku wabala. Terus. Wakalumalana. Fajasu hilala. Bima kamu. Zuku azaba. تابوا وأقاموا ولعنوا بما قالوا وقاتلوا وقتلوا لا تقولوا سبيلي جاهدوا وصبروا لا تقولوا راعنا دخلوا على يوسف كانوا يسارعون. نعم تومت pada Obama. Kemudian di sini dikenalkan bentuk yang memanjangkan kasroh dengan dhammah, sebagaimana pada fathah dituliskan alif yang bentuknya kecil ukurannya. Di sini juga untuk kasroh sering kita akan menemukan di depannya ada ya kecil dituliskan di huruf sebelumnya yang mahrokat kasroh, itu menandakan bahwa kasroh itu harus dibaca panjang ya. Seperti bihi, ini sama penulisannya dengan ha yang dituliskan ya setelah ha, bihi, atau lahu setelahnya ada waw kecil, ini sama pembacaannya dengan hu yang dituliskan waw yang besar, lahu panjang juga ya. Kita baca fa'aqamahu fa'aqamahu kitabahu kitabahu adabuhu adabuhu syarabuhu syarabuhu fa'amana lahu fa'amana lahu syakilatihi syakilatihi fi zinatihi fi zinatihi rasulihi rasulihi biyaminihi biyaminihi bishimalihi bishimalihi lahu nasihuna lahu nasihuna lahu lahafizuna lahu lahafizuna bihi fuadaka bihi fuadaka bihi fuadaka bihi fuadaka fakafaru bihi fakafaru bihi utiya kitabahu biyaminihi utiya kitabahu biyaminihi utiya kitabahu bishimalihi utiya kitabahu bishimalihi. Ya, yang panjang sekarang sudah di banyak ditampilkan contoh yang terkombinasi, yang fathahnya, yang dhammahnya, yang kasrohnya. Nah, tetap kita jangan apa tertukar bacaan yang pendek dengan yang panjang. Dan ini nantinya akan kembali kepada kebiasaan. Ya, kalau kita tadinya sudah terbiasa, maka sekarang harus berlatih untuk membiasakan melafalkan huruf-huruf secara benar, panjang pendeknya ya, supaya kita terbiasa ketika terjun langsung kepada ayat-ayat dalam mushaf. Ini sama, karena yang ditampilkan ini diambil dari kalimat-kalimat yang ada pada mushaf ya. Jadi, terus lihat sini. فَأَقَامَهُ كِتَابَهُ عَذَابُهُ شَرَابُهُ فَآمَنَ لَهُ شَاكِرَتِهِ فِي زِينَتِهِ رَسُولِهِ بِيَمِينِهِ بشماله له ناشحون له ناشحون si lidah tengahnya jangan bermain si. Nah له ناشحون به فؤادك فكفروا به أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بشماله نعم رسول فأقامه كتابه عذابه شرابه فآمن له شاكلته في زينته رسوله بيمينه بشماله له ناصحون له لحافظون به فؤادك فكفروا به أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بشماله فأقامه كتابه عذابه سرابه فآمن له فآمن له شاكلته بهينته رسوله بيمينه بشماله له ناصحون له لحافظون به فؤادك فكفروا به أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بيمينه بتلقن أوتيانه jangan ditarik Utiya kitabahu itu kepanjangan yaknya yaknya kepanjangan Utiya kitabahu biyaminihi Utiya kitabahu bishimalihi terus Fa'aqamahu كتابه عذابه شرابه فآمن له شاكلته في زينته رسوله بيمينه بشماله له ناسحون له لحافظون به فؤادك فكفروا به أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بشماله فأقامه كتابه عذابه syarabuhu fahamana lahu syakilatihi fi zinatihi fasulihi biyaminihi bishimalihi lahu nasihuna lahu lahafidhuna bihi fu'adak fu'adaka fakafaru bihi utiya kitabahu biyaminihi utiya kitabahu bishimalihi. Fa'aqabahu kitabahu adabuhu syarabuhu fa'amanatlahu syakilatihi fi zinatihi tosulihi biyaminihi bishimalihi lahu nasihuna bihi fu'adaka fakafaru bihi utiya kitabahu biyaminihi utiya kitabahu bishimalihi. Baca bersama-sama. Fa'aqamahu terus kitabahu adzabahu syarabuhu fa'amana lahu syakilatihi fi zinatihi rasulihi biyaminihi bishimalihi lahu nasihuna lahu lahafidhuna bihi fu'adaka fakafaru bihi utiya kitabahu biyaminihi utiya kitabahu bishimalihi. Nah, itu bacaan mad ya. Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, wau sebelumnya dhammah, dan ada kalanya alif ya wau itu dituliskan dalam bentuknya yang kecil di depan huruf yang masing-masing punya harokat fathah atau kasrah atau dhammah. Maka bacaannya jangan lupa itu dipanjangkan, dan ini memang sudah disesuaikan dengan tulisan mushaf yang sudah beredar dari Madinah ya, yang kayak gini tuh tulisannya. Nah, ini nanti bacaannya seperti itu. Dan kemudian di sini dituliskan pada pelajaran selanjutnya sisipan mengenal fa marbutoh, nun sukun dan tanwin, harokat-harokat pada huruf ya. Yang pertama tak marbutoh, tak marbutoh itu ditulis dengan begini, ta'un marbutotun, ta'un marbutotun. Nah, di Indonesia kan jadi tak marbutoh. Ini tuh asal katanya itu yang ini, ro kemudian ba kemudian tok. Ini asal katanya robato, mengikat. Merbutoh diikat. Tak itu kan begini, Maksud diikat itu disambungkan ujung dengan ujung sini, titiknya keluar. Jadi tak merbutoh. Sama bacaannya, tak, tak, tu, tu. Cuma bedanya, kalau yang tak merbutoh ini, dia nanti kalau berhenti jadi ha, ya. Al-qari'atu mal-qari'an, al-qari'an, ya. Al-qari'an. Ini yang dipakai tak merbutoh. Tapi kalau tak yang seperti ini, setelah ba, ketika berhenti, at. Idza as-sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi berhentinya kalau ini tetap ta jadi at. Kalau merbutoh jadi ha. Ya. Tapi ketika dia berharokat sama, ya, ketika di fathah ya ta juga. Ketika dhammah tu, ketika kasrah ti, ya. Jadi, makanya ini yang disebutkan sama dengan di sini, sama dengan bacaannya sama dengan tak yang bulat saja. Tak yang bulat saja itu biasanya adalah tak marbutoh yang sebelumnya huruf yang tidak bisa disambung, ya. Seperti dalam kalimat apa di sini, faqirata, ya, maka bulat. Bulat itu marbutoh. Atau tak dalam bentuk yang seperti ini. Nah, tahu begini, karena ini bisa disambung sebelumnya seperti jariyatu, ya. Nah, jadi tak yang itu sama dengan tak yang ini dengan sama dengan tak yang terbuka dari sisi bacaannya, ya. Baik, kita baca huruf tak marbutah. Fatirata, fatirata. Jadi tak yang ini dengan tak yang itu tidak ada beda dalam sisi makhraj. Tetap aja tak jadi situ, ya. Tak. Fajarati, fajarati. Jariyatu, jariyatu. Otarota, otarota. Otarota, otarota. Nadurota, nadirata. Lumazati, lumazati. Ghashiyati, ghashiyati. Raqabatu, raqabatu. Hamidata, hamidata. Safarati, safarati. Nasibatu, nasibatu. Bararatu, bararata. Bararata, bararata. Jafiyatu, jasiatu. Walidati, walidati. Walidati, walidati. Aliyata, aliyata. Hamiyatu, hamiyatu. Nasiyati, nasiyati. Qadiyata, qadiyata. Ini bacaannya sama, ya. Tak, ketika dia dibaca tidak berhenti. Tapi kalau berhenti, ya seperti kita membaca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ha. Keha tapi bukan keha. Ya. Bukan ha tapi ha. Yang keluarannya satu makhraj dengan apa? Dengan ha. Ha. Dengan ham? Hamzah. Ya, bukan dengan ain. Kalau dengan ain, ha. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, nah, bukan Al-Qari'ah, tapi Al-Qari'ah, ah, Mal-Qari'ah. Baik. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu insyaAllah kajian Aisar ini sampai pelajaran ke-43. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkannya pada kajian yang mendatang. Amin. Ini kita beralih pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah.